Mga kwentong pambata ng mga Ingles. Manusia Kue Jahe. Pada suatu ketika, hiduplah seorang wanita tua bersama suaminya di sebuah rumah yang sederhana. Pasangan itu tidak mempunyai anak. Mereka sangat kesepian. Lalu suatu hari, wanita tersebut membuat anak laki-laki dari kue jahe. Oh, suamiku, aku akan memanggang manusia kue jahe hari ini. Dia sudah menyiapkan segalanya. Kemudian dia mencampurkan mentega, menggulung adonan, dan dia segera membentuk kue jahe yang tampan. Ah, ini manusia kue jahe yang tampan. Aku harus memanggangnya sekarang. Wanita tua itu meletakkan dia di pemanggang untuk dipanggang. Dia menunggu sejenak. Lalu, dia kembali lagi ke pemanggang. Baunya sangat enak. Dia menambahkan lapisan gula untuk rambut dan mulutnya. Dia menggunakan permen untuk mata dan ceri untuk kancing-kancingnya. Setelah selesai semua, hiduplah manusia kue jahe. Wanita itu terkejut melihat manusia jahe berlari. Jangan makan aku. Dia berlari keluar jendela. Berhenti, berhenti. Lari, lari secepat yang kau bisa. Tidak ada yang bisa menangkapku karena aku manusia kue jahe. Wanita tua itu mengejarnya, tapi tidak dapat menangkapnya. Dan manusia kue jahe terus berlari. Dan terus berlari. Berhenti! Saat berlari, seekor sapi melihatnya. Baumu sangat lezat. Kau dapat aku makan. Aku kabur dari wanita tua itu. Dan aku bisa kabur dari sapi gemuk sepertimu. Sudah pasti bisa. Dan sapi itu mulai mengejar manusia kecil itu. Tapi manusia kue jahe berlari lebih cepat. Lari, lari secepat yang kau bisa. Tidak ada yang bisa menangkapku karena aku adalah manusia kue jahe. Sapi itu terus mengejar kue jahe bersama dengan wanita tua. Tapi dia tidak dapat menangkapnya. Manusia kue jahe terus berlari dan kemudian dia berjumpa dengan seekor babi. Kau terlihat lezat. Aku ingin memakanmu sekarang. Coba lebih baik lagi, hei babi. Kau tidak dapat menangkapku. Aku kabur dari wanita tua. Aku kabur dari seekor sapi. Dan sudah pasti, aku bisa kabur darimu. Lari, lari secepat yang kau bisa. Tidak ada yang bisa menangkapku karena aku adalah manusia kue jahe. Sang babi bergabung dengan wanita tua dan sapi untuk menangkap manusia kue jahe. Tapi dia tidak bisa menangkapnya. Manusia kue jahe berlari dan terus berlari. Saat dia berlari, ayam betina melihatnya. Oh, ada makanan. Aku harus memberikannya kepada anakku. Lalu ayam betina berlari di belakang manusia kue jahe. Kau terlihat lezat untuk makan malam. Aku akan membawamu pulang ke rumah untuk anakku, Tuan Manusia Kue Jahe. Aku kabur dari wanita tua. Aku kabur dari seekor sapi. Aku kabur dari seekor babi. Dan aku bisa kabur dari makhluk kecil. Aku bisa. Lari, lari secepat yang kau bisa. Tidak ada yang bisa menangkapku karena aku adalah manusia kue jahe. Sang ayam mengejar manusia jahe bersama yang lainnya. Tetapi dia tidak dapat menangkapnya. Manusia kue jahe sangat bangga pada dirinya. Sangat lambat sekali mereka ini. Setelah dia berlari, dia melambat saat dia melihat sungai. Dia ketakutan kalau dia akan basah di dalam air. Di dekat sungai, dia melihat seekor serigala sedang minum. Makanan yang lezat untuk perutku hari ini. Serigala itu pun mengejar manusia kue jahe. Hei, kau, anak muda, bisakan kita berteman? jika kau tidak keberatan. Ini pertama kalinya manusia jahe mendengar sesuatu seperti itu. Dia sangat senang. Baiklah, Nyonya Serigala. Aku tidak keberatan, tapi dengan satu syarat. Katakanlah, Tuan Kue Jahe. Bisa kau bantu aku menyeberangi sungai ini? Baiklah, anak muda. Kenapa tidak? Sang manusia kue jahe tentu saja sangat lega. Kemarilah, Tuan Manusia Kue Jahe. Naik ke punggungku. Aku akan bantu kau menyeberang sungai. Manusia kue jahe naik ke punggung serigala. Dan apa yang terjadi setelah serigala licik itu sampai di seberang sungai? Dia melemparkannya ke udara dan membuka mulutnya. Snap! Dan dimakanlah manusia kue jahe itu. Benar, dia memang lezat sekali. Itulah akhir dari manusia kue jahe.